الحمد لله الهادي إلى الصواب، أشهد أن لا إله إلا الله الكريم الوهاب، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله من أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أحيا سنته إلى يوم الحساب. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Para jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, sekaligus meningkatkan kualitas amalan kita, khususnya dalam beribadah. Mudah-mudahan dengan demikian segala amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang terbaik. Amin. Para jamaah, tadi saya baru membacakan sebuah ayat Al-Quran yang isinya sangat sesuai dengan keadaan sekarang. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah menegaskan, kamu wahai manusia adalah termasuk orang yang terbaik, adalah umat yang paling baik. Umat yang paling baik dilahirkan ke dunia ini tentunya dengan syarat kamu itu bisa mengajak kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf. Dan di samping itu watan hauna anil munkar. Ini kewajiban tiap-tiap muslim muslimah mencegah segala yang maksiat dan mungkarat. Para jamaah, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, Ummul Mukminin Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyiksa suatu negeri yang berpenduduk hanya 18 ribu orang, padahal mereka itu beribadah sebagaimana ibadah para nabi, ibadah para sahabat. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, para sahabat itu, apa sebabnya sudah beribadah tetapi masih disiksa oleh Allah? Jawab Rasul dengan singkat, karena mereka itu tidak marah, tidak peduli, tidak hirau ketika ada orang yang merusak nama Allah, merusak nama agama, tidak menegakkan amar ma'ruf, dan tidak mencegah orang yang berbuat mungkarat, maksiat. Para jamaah, bagaimana cara mencegah mungkar? Cara mencegah yang maksiat yang di negeri kita ini sekarang luar biasa berkembang dengan pesat. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang populer. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi. Wa dalika ad'aful iman. Rasulullah menegaskan cara mencegah. Siapa yang melihat barang yang mungkar, mar'a minkum mungkara, siapa di antara kamu yang melihat, menyaksikan, mengetahui ada yang mungkar, yang maksiat, kamu berkewajiban apa? Falyughayyirhu, hendaklah kamu merubahnya. Merubah di sini dalam artian bagaimana itu supaya bisa lenyap, tidak dikerjakan lagi. Merubahnya dengan tangan, biadi. Ini adalah isyarat bagi yang memang diberi kemampuan, diberi kekuasaan. Sebagai apapun jabatan dia, dia bisa pergunakan nikmat kekuasaan itu untuk merubah maksiat, biadi. Seperti aparat negara, kepolisian, jaksa, dan sebagainya. Kalau kamu tidak mampu, mungkin macam-macam karena takut dan sebagainya, lakukanlah dengan mulutmu, ucapanmu. Ini adalah tugas-tugas para mubalig, para ustaz, menyampaikan bahwa maksiat mungkarat itu sangat dibenci oleh Allah. Juga tidak mampu kamu melakukannya, baiklah dengan hatimu, fabi qalbi. Dalam artian paling sedikit minimal kamu tidak ikut mengerjakan. Wadzalika adhaful iman. Itulah contoh iman yang paling rapuh, yang paling lemah. Para jamaah, ternyata memberantas kemungkaran lebih sulit daripada mengajak kebaikan. Dan ini dituntut kepada setiap muslim menurut kemampuannya masing-masing, wajib melakukan. Para jamaah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah ibarat kehidupan. Ibarat kehidupan dengan sebuah bahtera yang berlayar di lautan. Sebuah rombongan naik pada sebuah bahtera tersebut, lalu mereka membagi tempat tiap orang mendapat tempat tertentu. Dalam perjalanan di lautan, tiba-tiba salah seorang penumpang tersebut melubangi tempat yang didudukinya. Mereka yang lain bertanya, apa yang kamu perbuat, yang kamu lakukan itu berbahaya itu. Orang yang melubangi tempatnya itu menjawab, bukankah ini tempatku sendiri dan aku bebas berbuat apa saja di tempatku ini? Ini hakku, ini milikku. Jika ada di antara mereka yang tadi yang menegur termasuk yang bisa mencegah, orang semuanya itu akan selamat dalam perahu. Semua penumpang itu akan terbebas dari kecelakaan tenggelam. Tetapi kalau mereka yang ada di perahu itu membiarkan ikut juga, membiarkan tidak peduli, bisa dipastikan perahu itu akan tenggelam dan semua akan celaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para jamaah, apa yang kita alami sekarang, kita sekarang menyaksikan dan merasakan, bahkan merasa cemas, merasa takut menghadapi bahaya maksiat, menghadapi bahaya keganasan pornografi dan pornoaksi. Saudara, siapa yang tidak risau dengan beredarnya gambar-gambar telanjang, VCD porno, majalah-majalah porno, dan sebagainya. Memang merebaknya pornografi antara lain disebabkan mudah dan murahnya mendapatkan VCD porno. Komik-komik porno, majalah-majalah porno, film-film dengan bumbu porno aksi. Saudara-saudara, menurut catatan saya, masalah pornografi dan porno aksi ini sudah dibicarakan dan dibahas 7 tahun yang lalu. Bahkan MUI telah mengeluarkan fatwanya tahun 2001. Berarti sudah 5 tahun usia fatwa MUI itu. Tapi karena kedudukan fatwa itu tidak mengikat dan tidak ada sanksinya, maka sedikit sekali pengaruhnya kepada masyarakat. Saudara-saudara, gambarkan maksiat dan mungkarat yang berkembang sekarang. Perhatikan liwat tayangan-tayangan televisi yang tergolong pornografi dan porno aksi. Hampir sebagian besar gadis-gadis yang menyanyi, menari, dan penampilan-penampilan mereka lainnya sengaja membuka dan mempertontonkan auratnya. Aurat yang harus disembunyikan sengaja mereka buka. Justru lelakinya nutup. Sudah pasti penonton laki-laki yang melihatnya terangsang syahwatnya. Saya kira demikianlah sunnatullah. Inilah saudara-saudara yang banyak menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tergolong kriminal. Perkosaan-perkosaan, dan ini pula yang menambah suburnya bermacam pelacuran dengan segala bentuknya. Ada yang mengatakan hampir semua kriminalitas sebenarnya bersumber dari pornografi dan porno aksi. Para jamaah, oleh karena itu satu-satunya cara untuk mengatasi merebaknya pornografi dan porno aksi harus ada segera undang-undang yang mengatur atau yang anti pornografi dan porno aksi. Saudara-saudara, negara dan bangsa kita atau bangsa Indonesia yang kita cintai ini termasuk paling terlambat membuat regulasi atau pengaturan tentang pornografi dan porno aksi. Mengapa? Sebab negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Filipina, Australia itu sudah lama memiliki regulasi. Regulasi itu atau pengaturan yang serupa undang-undang pornografi dan porno aksi yang sedang disiapkan di Indonesia oleh Pansus DPR. Filipina tahun 1993 sudah ada. Inggris tahun 1978. Australia 1995. Amerika lebih duluan. Saudara-saudara, DPR sudah lama membentuk pansus atau panitia khusus untuk menyiapkan rencana undang-undang pornografi dan pornoaksi. Dalam perkembangannya yang kita ikuti, kita baca, pansus banyak menerima masukan, menerima reaksi. Pansus banyak menampung alasan-alasan yang pro dan yang menolak adanya undang-undang pornografi dan pornoaksi. Di antara alasan-alasan yang menolak, yang tidak mau adanya undang-undang itu, karena keberadaannya akan mengurangi kebebasan mereka dalam beraktivitas, dianggap bahkan melanggar hak asasi manusia, mengurangi kreativitas mereka. Bahkan ada pula alasan yang tidak setuju itu semata-mata dasarnya karena akan merugikan bisnis yang maksiat. Jadi ini yang sangat memprihatinkan. Tidak setuju karena merugikan bisnis mereka yang maksiat itu. Contohnya seperti di Batam. Ini saya baca di koran ya. Ada industri wisata hiburan. Di sana ada PSK, pekerja seks komersial. Saya catat yang dimuat oleh koran Media Indonesia seminggu yang lalu barangkali. Dari bisnis maksiat PSK, pekerja seks komersial itu tadi, uang yang masuk dan beredar mencapai 3,5 miliar per hari. Sebab Batam juga sebagai pemasok PSK dari luar negeri. Saudara, yang bicara tidak setuju, yang menolak tidak menerima adanya undang-undang itu, justru wakil rakyat, anggota DPRD yang terhormat. Tidak perlu saya bacakan dari fraksi mana ini. Wakil rakyat, anggota DPRD resmi, dia justru yang menolak. Karena apa? Karena dianggap merusak penghasilan daerah. Wakil rakyat itu seolah-olah tidak mengerti atau lupa bahwa akibat pornografi dan pornoaksi pasti akan menghancurkan moral dan akhlak bangsa. Dan sama sekali tidak ada rasa takut kepada azab Allah. Ini yang luar biasa. Manusia, wakil rakyat, sama sekali tidak ada rasa takut kepada azab Allah atau murka Allah. Na'udzubillah. Saudara-saudara, 3 hari yang lalu kita baca di koran ada laporan dari pansus DPR yang sudah keliling ke beberapa daerah untuk menampung aspirasi masyarakat. Ternyata dari 167 ormas, hanya 10% yang menolak adanya undang-undang pornografi itu. Hanya 10%. Artinya apa? 144 organisasi yang mendukung adanya undang-undang, dan yang tidak setuju, yang menolak, hanya 23 organisasi. Itulah 10%-nya. Harian Republika hari Kamis kemarin ya, juga memuat Kuani Kuani atau Kongres Wanita Indonesia, lembaga yang membawahi 78 organisasi wanita di seluruh Indonesia, menyatakan dengan tegas mendukung adanya undang-undang pornografi itu. Karena apa? Karena adanya itu justru merupakan amanat Kongres Kuani tahun 2002 yang harus dilaksanakan. Sudah berapa tahun itu? Dari 2002 sekarang 2006. Salah satu butirnya dikatakan menyatakan keprihatinan semakin merosotnya moral bangsa, maka undang-undang pornografi itu mutlak diperlukan untuk mengganjal semakin maraknya bisnis pornografi dan seks, serta melindungi generasi muda dari kerusakan moral dan akhlak bangsa. Saudara-saudara harian Republika hari ini, saya baca juga memuat pernyataan Forum Silaturahmi Majlis Taklim se-Jabotabek. Ini adalah ribuan kaum ibu yang tergabung di dalamnya, juga mendukung segera disahkannya rencana undang-undang itu. Saudara, akhirnya kita yakin pansus DPR, pansus rencana undang-undang itu yang sudah hampir final persiapannya, benar-benar memperhatikan dengan penuh bijaksana dan adil, menerima dan mempelajari seluruh masukan, baik yang pro maupun yang menolak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Karena dalam dunia yang demokrasi, kita ini sudah melaksanakan demokrasi luar biasa. Saking demokrasinya, banyak yang kebablasan itu. Ada kriteria bahwa akhirnya jumlah yang kecil harus menghormati yang jumlahnya besar, dan yang memiliki jumlah mayoritas wajib bersikap penuh kearifan dan kebijaksanaan. Jadi jangan semenang-menang karena suara terbanyak lalu semaunya saja, tidak memperhatikan aspirasi lainnya dari warga atau bangsa kita. Kemudian kita sebagai rakyat yang ikut bertanggung jawab maju mundurnya, baik buruknya nasib bangsa dan negara yang kita cintai ini, yang bisa dilakukan selain berdoa kepada Allah, terutama tiap hari Jumat seperti hari ini, sesudah salat fardu, doa didengar, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita melakukan sikap yang positif sebagai bangsa yang bertanggung jawab, melihat kemaksiatan yang merajalela sekarang ini. Jangan menjadi penonton yang tidak bertanggung jawab. Minimal, saudara-saudara, kita ikut mendukung. Minimal, tidak usah lalu termasuk yang menolak. Karena kita yakin tujuannya undang-undang itu adalah kepentingan bangsa dan negara. Kita memohon kepada Allah agar dimudahkan terwujudnya adanya undang-undang yang mengatur pornografi dan pornoaksi, dan hasilnya selamat bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آت نفوسنا وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.